Seperti bintang-bintang tak selalu bersinar pada setiap datangnya malam. Seperti lautan yang terlihat indah tapi kadang bawa petaka. Semuanya bisa dan tercipta. Seperti cinta kita tak selamanya mudah agar selaras di matamu. Sebesar apapun harapan ditanam takkan jadi lebih sempurna yang aku.